تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau, haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad qala haddatsana Ja'far bin Muhammad. Ini Ja'far bin Muhammad bin Ali ibn al-Husain ibn Ali bin Abi Talib, itu nama lengkapnya. Gelarnya Ja'far as-Sadiq. Ja'far as-Sadiq an abihi, dari ayahnya, yaitu Muhammad bin Ali ibn al-Husain ibn Ali bin Abi Talib. Dan ini Muhammad diberi gelar Al-Bakir. Ya, Muhammad Al-Bakir. Ali ayahnya lagi, Muhammad bin Ali, itu disebut Ali Zainul Abidin. Al-Husain itu Al-Husain Sayyidus Syuhada radhiyallahu ta'ala anhu, Al-Husain bin Abi Talib. Ya. Kemudian Ali radhiyallahu ta'ala anhu, khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anis sahabati ajmain. Kemudian kata beliau, an Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah. Ini lihat ya, keturunan Ahlul Bait itu, keturunan Ahlul Bait, keturunan Nabi, tapi belajar juga, berguru. Iya. Berguru. Ya, kalau misalnya dia mengaku keturunan Nabi, mengajak manusia kepada suatu, tanya dari mana dia asal usul ilmunya. Dia dihormati, keturunan Nabi dihormati, enggak ada masalah. Kita memang diperintah menghormatinya sebagai keturunan Nabi. Tapi kalau masalah ilmu, ilmu itu sudah jelas. Tanya dari mana sumbernya. Ahlul Bait saja belajar juga. Ambil dari sahabat yang lain. Iya. Dan ini orang-orang yang salih ya, dari Ahlul Bait. Harus belajar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah ta'amal fathi fi Ramadan. Fasama hatta balaga qura'al ghaim fasama. فصام الناس معه فقيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام وإنما ينتظرون فيما فعلت فدا بقدح من ماء بعد الأسر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض وصام بعض فبلغه أن ناسا صاموا فقال أولئك الأصاح. Ini fikih lain ya. Jadi kisahnya sama dengan tadi. Ketika Nabi sudah berbuka, ya harusnya kan semuanya ikut berbuka ya. Jadi Nabi sudah berbuka, harusnya berbuka semuanya. Tapi ternyata setelah itu masih ada yang tetap puasa. Maka Nabi berkata, ulaikal usah, mereka ini orang-orang yang bermaksiat. Iya. Jadi maksiatnya itu bukan karena semata dia berbuka di puasa, tidak. Bermaksiatnya itu karena ini perang. Harus mengambil kekuatan untuk bersiap menghadapi musuh. Yaitu perintah kepala negara ditaati di dalam hal tersebut. Jadi maksiat dari arah itu. Baik.